Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bi ma'rifatin fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi anara bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil mau'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bisanin ila yaumil la yanfa'ul mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du faya ayuhal hadirun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم قد كان قد أن كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika usai salat Jumat, Rasulullah masih sedang duduk. Seorang pemuda datang kepada beliau, duduk di hadapan Rasulullah sampai kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah. Pemuda ini menyampaikan satu persoalan kepada Nabi, menyatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina." Rasulullah tidak menanggapi sehingga diulang sampai 3 kali oleh pemuda tadi. Izinkan aku berbuat zina. Rasulullah membaca wajah dari pemuda itu. Tangannya bergetar pemuda tadi. Rasulullah menangkap bahwa pada diri pemuda sedang bergejolak sesuatu yang sangat besar. Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, "Bolehkah aku bertanya kepadamu sebelum aku memberi jawaban terhadap pertanyaanmu?" "Silahkan ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, "Bagaimana menurut pendapatmu jika ada orang berbuat zina kepada ibumu?" Maka pemuda tadi menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang berani berbuat zina kepada ibuku, akan aku bunuh dia." Rasulullah mengatakan, "Demikianlah semua orang tidak akan menerima kalau ibunya diperbuat zina. Bagaimana kalau perbuatan zina itu dilakukan kepada bibimu? Aku akan bunuh orang yang berani berbuat demikian." Rasulullah selalu menambahkan, "Demikian juga semua orang." "Bagaimana kalau perbuatan zina itu dilakukan kepada kakak perempuanmu? Bagaimana pula kalau kepada adik perempuanmu?" Pemuda tadi mengatakan, "Aku akan bunuh dia." Rasulullah melanjutkan, "Bagaimana kalau perbuatan zina itu dilakukan kepada anak perempuanmu?" Maka pemuda ini menjawab pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang pertama yang membenci perbuatan zina itu." Kalau kita simak dialog antara pemuda tadi dengan Rasulullah, barangkali begitu arifnya Rasulullah memberikan jawaban, sehingga tanpa ada ucapan jangan, tanpa ada perkataan haram, disadarkan kepada pemuda tadi bahwa perbuatan semacam ini sebaiknya dihindarkan. Itu terjadi 14 abad yang lalu. Tetapi kalau kita simak keadaan pada saat ini, perbuatan zina itu masih banyak dilakukan orang. Pemberitaan di koran-koran, di televisi, banyak dihiasi oleh perbuatan-perbuatan zina itu. Bahkan kadang-kadang tidak bisa dimengerti, seorang ayah berbuat zina kepada anaknya. Seorang kakek bisa berbuat zina kepada cucunya. Kalau pemuda tadi ditanya, bagaimana kalau anakmu diperbuat zina oleh orang lain? Dia masih marah. Tapi sekarang kadang-kadang orang tua bisa berbuat zina kepada anaknya. Anak kandungnya sendiri dizinai. Barangkali kalau kita bandingkan dengan gejolak hati pemuda tadi, pemuda tadi walaupun hatinya membara, dia ingin berbuat zina, tapi nilai-nilai kebaikan masih begitu melekat di dalam hati. Tetapi saat ini banyak orang yang merasa tidak bersalah. Bahkan perbuatan zina kepada anak kandung kadang-kadang dilakukan berulang-ulang tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Dia merasa hal itu wajar-wajar saja. Barangkali kalau kita saksikan kehidupan kita saat ini dan ke depan, menghadapi gejolak-gejolak semacam ini semakin berat. Karena pemberitaan di koran-koran, tayangan-tayangan televisi telah dikemas untuk menumbuhkan nafsu-nafsu birahi manusia. Gambar-gambar pornografi, gerakan-gerakan porno aksi, kita bisa saksikan. 30 tahun yang lalu, barangkali rata-rata satu RT di kota Bandung hanya ada satu televisi. Kalau orang mau menonton tindakan-tindakan porno aksi ataupun pornografi itu, dia harus memiliki uang masuk ke gedung bioskop. Tetapi saat ini rata-rata setiap rumah sudah diisi televisi. Bahkan kadang-kadang setiap kamar sudah ada televisinya. Tayangan-tayangan yang menggiurkan itu secara perlahan-lahan akan menyebabkan hati kita tumpul terhadap nilai-nilai yang seharusnya kita jaga. Sungguh hal yang demikian ini akan menjadi masalah yang sangat berat ke depan. Karena gejalanya nampaknya sampai saat ini, untuk membendung itu masih kalah dengan yang punya modal untuk melakukan pornografi ataupun pornoaksi itu. Ketika majelis ulama memberikan komentar tentang adanya majalah Playboy, seseorang datang kepada saya bertanya, apakah Bapak sudah pernah melihat bahwa di negeri ini sudah banyak majalah-majalah yang sudah mengedarkan sepanjang itu, dan kenapa itu tidak dikomentari? Sayangnya para ustadz, para kiai, para ulama tidak pernah membaca majalah itu, sehingga tidak tahu adanya majalah-majalah yang beredar dan tidak memberikan komentar. Memberi komentar setelah orang lain mempermasalahkan. Barangkali juga perlu dicari sistem bagaimana supaya informasi itu bisa diserap oleh seluruh kalangan, sehingga reaksi yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kebejatan moral ke yang akan datang bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, masalah seksual ini menurut ahli kriminologi sebagai pemicu 60% perbuatan kejahatan. Pembunuhan yang terjadi di dunia ini 60% dipicu oleh masalah seksual. Oleh karena itu, mengendalikan hawa nafsu seksual ini sangat penting karena punya potensi untuk menimbulkan kekacauan. Dari masalah seksual bisa terjadi pembunuhan antar manusia. Bisa terjadi pembunuhan terhadap anak-anak. Bisa terjadi perkelahian antar kampung. Bahkan bisa terjadi peperangan antar negara. Klimaksnya kita saksikan, Perang Dunia Pertama dipicu oleh masalah seksual. Masalah seksual telah dibuktikan dalam sejarah menimbulkan Perang Dunia Pertama. Pembunuhan yang terjadi karena masalah seksual ini bisa muncul terhadap anak-anak. Banyak orang yang setelah melakukan hubungan seksual terjadi kehamilan. Kemudian usaha untuk membunuh bayi yang ada dalam kandungan. Bahkan dalam statistik tercatat, di Perancis setiap tahunnya terjadi 150 ribu pengguguran kandungan. Di Amerika terjadi 200 ribu pengguguran kandungan setiap tahunnya. Dan data statistik itu sama sekali tidak mengatakan bahwa di Indonesia lebih kecil ataupun lebih besar dari itu. Karena pengguguran kandungan di Indonesia tidak terdata. Pengguguran kandungan ini pada dasarnya pembunuhan yang dilakukan manusia kepada calon manusia. Anehnya negara-negara yang memproklamirkan diri sebagai bangsa yang menjaga hak asasi manusia, merasa bangsa yang maju, bermartabat, justru secara undang-undang mereka melegalkan terjadinya pengguguran kandungan. Bangsa Perancis baru menyadari itu sekitar tahun 80-an. Dengan diizinkannya pengguguran kandungan, maka sebagian besar wanita Perancis tidak mau hamil. Kalau terjadi kehamilan selalu digugurkan. Akibatnya orang yang berkeliaran, anak-anak yang berkeliaran di sekitarnya setiap hari hanyalah orang-orang asing. Ada orang Turki, ada orang Maroko, Aljazair, orang Vietnam, dan sebagainya. Mulai terjadi kecemasan bahwa suatu saat bangsa mereka akan punah kalau itu dibiarkan. Oleh karenanya akhirnya secara perlahan-lahan perizinan terhadap pengguguran kandungan tadi mulai dibatasi. Pengguguran kandungan ini seolah-olah menjadi satu-satunya solusi ketika orang merasa tidak mau sibuk punya anak. Akibat lain dari hubungan seksual tadi adalah pembunuhan sesama manusia. Kita baca dari koran-koran, kecemburuan seseorang bisa menimbulkan pembunuhan. Bahkan diberitakan di suatu tempat, dua orang bersahabat saling bunuh-membunuh. Kedua-duanya luka parah, yang satu akhirnya meninggal karena memperebutkan seorang wanita yang sudah bersuami. Wanita yang sudah bersuami diperebutkan sampai mereka saling membunuh. Dampak yang sedemikian besar terhadap menjaga perbuatan zina tadi sudah dibuktikan sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Barangkali seperti itulah kita bisa mengerti kenapa larangan perbuatan zina yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 32 diapit oleh dua ayat pembunuhan. Pada surat Al-Isra ayat 31 Allah menyampaikan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut mereka kelaparan. Kamilah yang akan menjaga, yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Nampaknya Allah mengatakan pembunuhan kepada anak ini dilakukan umumnya karena rasa takut tidak bisa memberikan makan. Kemudian dilanjutkan pada ayat 32 yang menyatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan buruk dan jalan yang sesat. Kemudian dilanjutkan kepada ayat 33, wala taqtulum nasallati haramallahu illa bil haq. Jangan kau bunuh manusia kecuali dengan cara yang benar. Nampaknya Allah memberikan indikasi bahwa pelarangan zina diapit terhadap pembunuhan kepada anak dan orang dewasa. Karena konsekuensi dari perbuatan zina banyak menimbulkan pembunuhan kepada dua kelompok ini. Pembunuhan kepada anak yang tidak berdaya, orang dewasa dibunuh karena perbuatan zina tadi. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengerti kenapa Allah melarang kita untuk berbuat zina. Dan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa bersikap kokoh untuk menghindari perbuatan itu. Wa qur rabbi firbarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tawwab. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa niyatana niyatal mukhlasin wa amalana ya Allah amalas salihin wa dzunubana dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautash syuhada. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar aqimish shalah.